Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, pada pelajaran kita yang lalu kita membahas jamak mu'anas salim. Nah, kita membahas jamak mudakar salim, kemudian jamak mu'anas salim, dan masih tersisa pembahasan jamak mu'anas salim yang akan kita lanjutkan pada malam ini. Dan semoga setelah itu kita bisa memasuki jamak taksir. Nah, barakallahu fikum. Jadi malam ini kita usahakan jamak mu'anas salim selesai, kemudian jamak taksir. Qala mu'alif hafizahullah, cara membuat jamak mu'anas salim. Jamak mu'anas salim dibuat dari isim mufrad yang memenuhi syarat dengan menambahkan alif dan ta pada akhir isim, menambahkan alif dan ta pada akhir isim tersebut, pada akhir isim yang memenuhi syarat. 6. Barakallahu fikum, telah disebutkan pada kesempatan lalu tentang syarat-syarat isim bisa dijadikan jamak mu'anas salim. Nah, disebutkan dari A sampai J ya. Ada berapa syarat? Ada 10 syarat. 6. Barakallahu fikum. Pembahasan malam ini tentang bagaimana cara membuat isim jamak mu'anas salim dari isim-isim yang memenuhi syarat tersebut. 6. Barakallahu fikum. 6. Contohnya, Hindun menjadi Hindatun, Zainabu Zainabatun, Fatatun Fatayatun. 6. Apabila isim mufrad berakhiran ta, jamak mu'anas salim dibuat dari isim mufrad yang memenuhi syarat dengan menambahkan alif dan ta pada akhir isim ya. Hindun kita tambahkan alif dan ta menjadi Hindatun. Zainabu kita tambahkan alif dan ta di akhir isim menjadi Zainabatun. Fatatun menjadi Fatayatun. Nah, kenapa menjadi Fatayatun? Dari mana ya datang? Ya datang berasal dari alif. Berasal dari apa? Alif. Nah, karena alif itu asalnya ya. Kemudian karena iklal alifnya berubah menjadi, karena iklal ya-nya berubah menjadi alif. Perhatikan apa tulis. Asalnya Fatayatun. Asalnya Fatayatun. Lalu terjadi iklal. Apa iklalnya? Huruf ilat berharokat sebelumnya huruf sebelumnya fathah. Nah, taharoka harful illa wa fataha maqablaha. Huruf ilat berharokat, yaitu ya berharokat fathah sebelumnya fathah. Maka huruf ilat ini harus diganti menjadi alif. Kulibat alifan. Nah, menjadi apa? Fatatun. Nah, seperti juga solawatun. Solawatun ya, berubah menjadi solatun. Seperti juga zakawatun. Menjadi apa? Zakawatun menjadi zakatun. Seperti apa lagi? Nawatun. Nawayatun. nawa yatun menjadi nawa tun. Naam, itu ya. Naam. Isim-isim ini fatatun, sholatun, zakatun, nawatun, kalau kita membuat jamak muanasalim dari isim-isim tadi, kita membuat jamak muanasalim dari isim-isim tadi, maka alifnya dikembalikan kepada huruf aslinya. Maka alifnya dikembalikan pada huruf asli. Fatatun asalnya fatayatun. Nah. Maka apa? Alifnya kita kembalikan. Naam. Barakallahu fikum. Namun tak marbuto semuanya dihilangkan terlebih dahulu. Nah, sebelum kita kembalikan huruf irat tadi, kita baca sedikit lagi supaya tahu tak marbuto harus dihilangkan. Ya, kita baca. Apabila isim mufrad berakhiran tak, berakhiran tak marbuto, maka taknya dihilangkan terlebih dahulu. Seperti muslimatun, taknya dibuang menjadi muslimun. Lalu setelah itu ditambah alif dan tak menjadi muslimatun. Fatimatu, perbaiki harokatnya ya. Fatimatu, tak marbuta dibuang menjadi fatim, fatimun. Lalu ditambah alif dan tak menjadi fatimatun. Nah, dihilangkan juga tak zaidah tambahan seperti pada khodijatu, fatimatu, atau tak iwad seperti pada ukhtun, idatun, bintun, maka menjadi fatimatun, khodijatun, akhawatun, banatun, idatun. Naam. Barakallahu fikum. Artinya apa? Tak-tak tersebut dibuang sebelum kita mau menambahkan alif dan tak di akhir isim. Supaya apa? Supaya tidak berkumpul dua tak. Kata ulama, supaya tidak berkumpul dua tak. Nah, kalau taknya enggak dibuang, antum lihat muslimatun ya. Muslimatun, kita mau membuat jamak mu'anas salim dari muslimatun. Kalau tak enggak dibuang, maka ketemu dua tak, menjadi apa? Muslimatatun. Muslimatatun. Nah, ada dua tak. Tak pertama menunjukkan mu'anas mufrad, tak kedua menunjukkan mu'anas yang jamak. Maka ada tanda dua mu'anas. Karena itu taknya harus dibuang satu. Tak apa yang dibuang, tak mufrad dibuang. Karena sekarang sudah berubah menjadi jamak juga kan. Nah, maka yang tadi yang muslimatun, tak marbutonya dibuang menjadi muslimun, lalu ditambah alif dan tak, muslimatun. Nah, barakallahu fikum. Kalau muslimun, bisa enggak dibuat jamak muannats salim? Muslimun artinya seorang muslim, laki-laki, bisa enggak? Siapa yang jawab? Muslimun bisa enggak dibuat jamak muannats salim? Enggak bisa ya. Kenapa enggak bisa? Aksanta. Karena tidak memenuhi syarat yang 10 tadi. Nah, itu. Kalau muslimun bisa dibikin jamak muannats salim, muslimatun afan. Kalau muslimatun bisa dibikin jamak muannats salim. Kenapa? Karena berakhiran tak marbuto. Setiap isim yang berakhiran tak marbuto bisa dibuat jamak muannats salim. Iya enggak? Kecuali isim-isim tertentu seperti amatun, satun, syafatun. Nah, itu kan enggak bisa kalau itu. Naam. Jadi yang bisa bikin jamak muannats salim itu muslimatun, bukan muslimun. Namun ketika kita akan membuat jamak muannats salim dari muslimatun, tak marbutonya kita buang. Yang tadinya muslimatun menjadi muslimun. Ini dalam rangka apa membuang ini? Dalam rangka untuk tahapan pembuatan saja. Dalam rangka tahapan pembuatan. Itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga tetap muslimatun menjadi muslimatun. Muslimatun wanita muslimah menjadi muslimatun, menjadi apa? Para wanita muslimah. Kalau muslimun laki-laki muslim, jamaknya apa? Muslimuna. Para laki-laki muslim menjadi jamak mudzakkar salim. Nah, mengerti? Nah, jadi untuk membuat jamak muannats salim yang terbuat dari isim yang memenuhi syarat dan isim itu bertak marbuto, taknya kita buang terlebih dahulu. Atau kalau isim itu bertak maftuha seperti ukhtun, bertak maftuha juga taknya kita buang menjadi akhawatun. Menjadi apa? Akhawatun. Taknya kita buang. Lalu kita kembalikan huruf yang hilang yaitu wawu. Karena ukhtun itu mu'anas dari akhun, akhun berasal dari akhawun. Akhun dari apa? Akhawun. Ukhtun akhawatun. Naam, ukhtun akhawatun. Ketika dibikin jamak muannats salim menjadi akhawatun. Menjadi apa? Akhawatun. Naam. Nah, sekarang kita kembali ke tadi. Fatayatun menjadi fatatun, shalawatun menjadi shalatun, zakawatun menjadi zakatun, nawayatun menjadi nawatun. Ini apa? Iqlal, terjadi iqlal ya. Fatayatun terjadi iqlal menjadi fatatun. Ya, tepan tulis. Fatayatun menjadi fatatun artinya pemudi. Shalawatun menjadi shalatun artinya shalat. Zakawatun menjadi zakatun artinya zakat. 6. Nah, kita akan membuat isim muannats dari yang disebutkan ini. Kita akan buat isim muannats dari yang disebutkan ini, yaitu apa? Fatatun. Bagaimana isim muannatsnya? Kita buang tak marbuto terlebih dahulu pada fatatun. Sholatun juga kita buang tak marbutonya. Zakatun juga kita buang tak marbutonya. Nawatun kita buang tak marbutonya. Setelah itu ditambah alif dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta. Alif dan ta, ya. Berarti kan apa tulis? Nah, gitu kan? Enam. Lalu apa? Alifnya yang fatatun tadi ada alif, sholatun juga ada alif. Alifnya dikembalikan kepada aslinya. Fatatun asal alifnya ya, maka kita kembalikan ke ya menjadi fatayatun. Menjadi apa? Menjadi fatayatun. Sholatun asal alifnya wawu, maka kita kembalikan ke wawu menjadi sholawatun. Zakatun asal alifnya wawu, maka menjadi zakawatun. Nawatun asal alifnya ya, maka menjadi nawayatun. Nah, mengerti? Ini fatayatun, sholawatun, zakawatun, ya, zakawatun. Nawa menjadi apa? Nawayatun. Nah, jadi gitu ya. Nah, nawayatun. Nah, kecuali kalau sebelum, kalau yang sebelum alif itu berupa, nah, kecuali kalau sebelum ini contoh apa? Hayatun ya. Kecuali yang hayatun. Nah, lihat yang hayatun. Kecuali kalau sebelum alif itu huruf ya. Sebelum alif huruf ya. Nah, seperti hayatun, maka ditulisnya harus wawu. Hayatun ini berasal dari fi'il hayiya. Hayiya artinya apa? Alif berasal dari wawu. Alif berasal dari ya, yaitu hayayatun. Dari haya afan hayayatun. Nah, ini asalnya. Hayayatun menjadi hayatun. Menjadi hayatun. Berarti asal alif adalah ya. Ketika kita bikin jamak muannats salim menjadi hayawatun. Hayawatun. Kenapa bukan hayayatun padahal asalnya? Karena supaya tidak berkumpul dua ya. Karena kalau dikembalikan kepada asli, aslinya ya, nanti berkumpul dua ya menjadi apa? Hayayatun. Nah, jadi jelek. Karoha tawalil amsal. Dibenci bertemunya dua huruf yang sama berturut-turut. 6. Nah, karena alasan ini, yang asal ya tadi tidak dikembalikan kepada ya, justru merubah menjadi wawu, menjadi hayawatun. 6. 6. Syahidnya apa? Kalau antum bingung syahidnya, untuk fatatun kenapa berubah menjadi fatayatun? Syahidnya gitu ya. Untuk fatatun kenapa berubah menjadi fatayatun? Karena lihat kepada aslinya, aslinya fatayatun. Sehingga ketika dibikin jamak muannats salim menjadi fatayatun. Alif dikembalikan kepada aslinya yaitu ya. Sholatun asalnya dari sholawatun. Wawu asalnya. Maka ketika dibikin jamak muannats salim menjadi sholawatun. Zakatun asalnya zakawatun. Ketika dibikin jamak muannats salim, alifnya dikembalikan kepada asalnya, yaitu zakawatun. Itu syaitnya gitu. Kecuali yang sebelum alif ya, maka tetap ditetapkan wawu, seperti hayatun menjadi hayawatun. Nah, kita lanjutkan. Jika isim yang ingin dibuat jamak muannats salim berupa isim mangkus, maksur dan mamdud, yang isim-isim tersebut menjadi nama bagi wanita. Nah, dikasih garis bawah. Yang isim-isim tersebut menjadi nama bagi wanita. Nah, kenapa? Karena menjadi salah satu syarat isim bisa dibikin jamak muannats salim ketika isim tersebut nama bagi wanita. Nah, ketika isim-isim tersebut menjadi nama bagi wanita ya. Maka cara membuatnya sama dengan cara membuat isim musana atau tasnia. Nah, sama membahas isim musana atau tasnia atau membahas isim jamak mudakar salim. Ada perbedaan kalau itu sedikit. Nah, sama dengan masalah isim membuat isim musana. Yaitu apa? Jika alifnya huruf ketiga, maka alif tersebut dikembalikan kepada asalnya. Ason menjadi asawatun. Nah, karena ason itu asalnya asawun. Hudan menjadi hudayatun. Karena asal huda itu adalah hudayun. Ada beberapa wanita diberi nama ason. Maka kita bikin jamak menjadi asawatun. Atau namanya hudan, huda. Beberapa wanita diberi nama huda. Maka dijamak menjadi hudayatun. Nah, yaitu apa? Alif dikembalikan kepada asalnya. Yang asalnya wawu kembali ke wawu. Yang asalnya ya kembali ke ya. Dua, jika alif huruf keempat atau lebih, maka diganti menjadi ya. Alif berada di huruf keempat atau lebih, seperti kubro. Kap huruf pertama, ba huruf kedua, ro huruf ketiga, alif huruf keempat. Kubro menjadi kubroyatun. Sugro menjadi sugroyatun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, C, apabila isim mamdud, maka dilihat hamzanya. Dilihat hamzanya. Yang pertama, jika hamzah asli maka tetap. Nah, ini juga kaitannya dengan apa? Jika nama bagi wanita ya. Kuroon menjadi kuroatun. Dua. Nah, yang dua itu belum ketulis. Antum tulis dua. Yang dua ada di situ dijadikan tiga. Yang dua terlewat, antum tulis dua. Jika hamzah mu'anas maka diganti wawu. Jika hamzah mu'anas maka diganti wawu. Jika hamzahnya hamzah mu'anas maka diganti wawu. Seperti apa? Sahra'u menjadi sahrawatun. Sahra'u menjadi sahra watun. Jadi sah menjadi apa? Sahrawatun. Naam. Sahra'u menjadi sahrawatun atau adra'u menjadi adrawatun. Adra'u menjadi adrawatun. Adra'u sahra'u sama adra'u ya, menjadi apa? Ad ra watun. Nah, menjadi adrawatun. Adra'u menjadi adrawatun. Sahra'u menjadi sahrawatun. Nah, itu yang kelewat dari tulisan. Lalu yang dua antum jadikan tiga. Yang ditulis di buku dua jadikan nomor tiga. Jika hamzah gantian wawu atau ya, maka tetap yang roji atau diganti wawu yang marju. Seperti kisaun asalnya kisawun, hayaun asalnya hayayun. Maka menjadi apa? Menjadi kisaatun yang roji, kisawatun yang marju. Hayaatun yang roji, hayawatun yang marju. Nah, menjadi gitu. Kemudian di antum tulis 4. Itu ada tulisan di antum tulis 4. Salah ketik. Di antum tulis 4. 4, jika hamzah ilhaq maka diganti wawu yang rajih wawu atau tetap yang marju. Contohnya apa? Contohnya kuba menjadi kubaatun yang rajih, kubawatun yang marju. Nah, itu antum. Antum lihat perbaikan dari ana buku ini. Yang sebelah sini dicoret. Lalu yang kubaun tanda panahnya di pindah ke kanan, arah kanan. Jadi kubaun menjadi kubaatun, garis miring kubawatun. Ilbaun menjadi ilbaatun, garis miring ilbawatun. Nah itu ya. Nah, artinya apa? Untuk hamzah ilhaq, contohnya kubaun berubah menjadi yang rojih kubaa, menjadi apa? Yang rojih menjadi wawu kubawatun, yang marjuh menjadi kubaatun. Nah, yang ilba, yang rojih menjadi ilbawatun, yang marjuh menjadi ilbaatun. Seperti pembahasan pada isim musanna. Nah, lima cara membaca ain kalimah. Membaca ain kata pada jamak mu'anas salim. Nah, ain kalimah itu kata yang kedua. Kata yang pertama itu fa, kata yang kedua itu ain. Cara membaca ain kalimah pada jamak mu'anas salim terbagi menjadi dua cara. Yang pertama, cara membaca ain kalimah atau huruf kedua pada jamak mu'anas salim yang berasal dari isim sulasi yang bukan sifat. Ain kalimah huruf sahih, bukan alif, ya atau wawu yang sukun, tidak terjadi idgham. Nah, ini syarat-syaratnya. Yaitu apa? Jika fa kalimah huruf pertamanya fathah atau huruf ain, atau huruf ain kalimah. Ulang, jika fa kalimah huruf, yaitu huruf pertama berupa fathah, maka huruf ain kalimah wajib dibaca fathah. Wajib dibaca fathah. Contohnya da'dun menjadi da'adatun. Jafnatun menjadi jafanatun. Nah, itu cuma satu bacaan. Da'dun jamak mu'anas salimnya menjadi da'adatun, bukan da'datun, salah. Jafnatun, apa jamak mu'anas salimnya? Jafanatun, bukan jafnatun. Nah, itu jafnatun salah. Itu ya. Maksudnya apa? Yang ainnya sukun lalu huruf sebelumnya huruf berharokat fathah, maka sukun tersebut harus di fathah. Nah, dan ini terjadi apa? Pada isim sulasi yang bukan sifat, terus juga ain kalimahnya huruf sahih, bukan wawu, bukan alif, bukan ya, dan tidak terjadi idgham. Nanti ada penjelasan pengecualian pada penjelasan yang paling bawah nanti. Nah, kita lanjutkan. Jika fa kalimah doma atau kasroh, maka ain kalimah pada jamak mu'anas salim boleh dibaca tiga wajah, yaitu bisa harokat idba mengikuti harokat sebelumnya, busrotun menjadi busarotun, ini harokat idba, harokat sebelumnya wawu, maka harokat setelahnya afan, harokat sebelumnya doma, maka harokat setelahnya diganti doma. Busrotun, harokat sebelum sukun adalah doma, kita ikuti harokat doma menjadi busurotun, itu namanya harokat idba, harokat mengikuti. Jumlun menjadi jumulatun, hindun menjadi hinidatun. Nah, antum lihat sebelum sukun harokat kasro kan hindun, maka nunnya di kasro juga hinidatun. Kisrotun sebelum sin harokatnya kasro, maka sinnya juga di kasro kisirotun. Nah, barakallahu fikum. Ini wajah pertama. Sekarang wajah kedua. Wajah kedua yaitu memfatha. Tadi wajah pertama mendoma ya, sekarang memfatha. Busrotun menjadi busarotun, jumlun menjadi jumalatun, hindun menjadi hinadatun, kisrotun menjadi kisarotun. Nah, itu. Lalu wajah ketiga sekarang, tetap pada keadaan sebelumnya atau sukun. Keadaannya apa? Sukun kan. Nah, maka dia tetap sukun. Busrotun menjadi busrotun, jumlun jumlatun, hindun hindatun, kisrun kisrotun. Nah, tetap ini selain apa? Selain tadi yang harokatnya fathah. Kalau harokatnya fathah enggak boleh tetap. Da'dun enggak boleh dibaca da'datun, enggak boleh. Jafnatun enggak boleh jafnatun. Yang fathah ini harus apa? Sukunnya harus dijadikan fathah. Da'dun menjadi da'adatun, jafnatun menjadi jafanatun. Nah, berarti yang berbeda itu pada apa? Yang sebelum ain kalimah harokat fathah. Adapun kalau sebelum ain kalimah harokat kasro atau doma, maka memiliki tiga wajah dari wajah-wajah tadi yang disebutkan, dari wajah-wajah yang baru saja disebutkan. Yang B sekarang, pengecualian ini. Cara membaca ain kalimah yaitu huruf kedua pada jamak muannats salim yang berasal dari isim yang lebih dari 3 huruf. Nah, pengecualian yang pertama. Kenapa? Karena syaratnya dia itu harus isim yang 3 huruf. Sekarang bagaimana kalau isimnya lebih dari 3 huruf, yaitu 4 huruf atau lebih? Jawabannya tetap. Contohnya apa? Zainabu menjadi Zainabatu, Zainabatun. Suadu menjadi Suadatun. Nah, yang kedua dia itu isim sifat. Sifat ini bisa sifat musyabaha. Nah, isim tabdil, isim fa'il, isim maf'ul itu sifat. Seperti dhokhmatun, sifat musyabaha. Dhokhmatun menjadi apa? Tetap dhokhmatun. Nah, tetap dhokhmatun. Kenapa? Karena dia dari sifat. Nah, seperti contoh lainnya ablatun. Ablatun, nah, itu yang albatun salah, antum perbaiki. Bukan albatun namun ablatun. Yang benar ablatun. Ain, ba, lam lalu tak marbuto. Ablatun. Menjadi apa? Menjadi ablatun. Yang ketiga, pengecualian yang ketiga, ain kalimah yang bukan huruf sahih seperti zaujatun, baydhatun. Nah, antum lihat ain kalimahnya berupa wawu kan? Meskipun sukun, ain kalimahnya sukun namun dia huruf ilat berupa wawu pada zaujatun atau berupa ya pada baydhatun. Maka ketika dibikin jamak tetap menjadi zaujatun. Baydhatun, nah, tetap. Yang keempat, ain kalimah berharokat seperti apa? Sajaratun dan inabatun. Nah, ketika dibikin jamak muannats salim, sajaratun, inabatun, tetap. Yang kelima, isim thulatsi terjadi idgham. Nah, pengecualian yang kelima adalah idgham. Hijjatun dan marrotun menjadi hijjatun dan marrotun. Nah, ini lima ini pengecualian dari yang tadi dibaca di halaman 54 ya. Pengecualian dari apa? Yang dibaca di halaman 54. Nah, qala mu'allif habibullah, semua isim di atas ketika dibuat jamak muannats salim tidak terjadi perubahan harokat pada ain kalimahnya. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Maka menjadi Zainabatun, Su'adatun, Dohmatun, Ablatun. Ablatun ya, bukan albatun namun ablatun, zauja, jauzatun, baydhatun, syajaratun, inabatun, hijjatun, marratun. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Jadi untuk jamak muannats salim ada perubahan harokat ain kalimah seperti yang dijelaskan tadi. Berbeda dengan jamak mudakar salim yang tetap. Berbeda pula dengan isim musana yang tetap. Kalau isim musana ketika mendapat tambahan alif dan nun, tetap muslimun menjadi muslimani, muslimatun menjadi muslimatani. Atau jamak mudakar salim juga tetap muslimun menjadi muslimuna. Itu kan. Nah, kalau jamak muannats salim beberapa kata terjadi perubahan seperti ini yang kita baca. Da'dun menjadi da'adatun, jumlun menjadi jumulatun, dan seterusnya dari yang barusan kita baca. Namun juga ada syaratnya. Sekarang jamak taksir. Pengertian jamak taksir yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan bentuk lafad yang berubah dari mufradnya. Kalau bisa antum ganti itu, buka lafad itu pakai dal sama ziat, pakai d sama ziat, afan, pakai d sama ziat, lafad bukan ziat sama h. Mengerti? Semua kata yang terdapat di buku ini yang ditulis, yang tertulis gini, yang tertulis lafaz, antum ganti menjadi lafad. Yang antum dapati L A F A Z H diganti menjadi L A F A D Z, lafad. Yang benar gitu. Karena kita sedang menerjemahkan bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Indonesia, lafad. Nah, dan ditulisnya begitu, lafad. Nah, kita lanjutkan. Yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan bentuk lafad yang berubah dari mufradnya, dari bentuk tunggalnya, baik perubahan itu tampak atau dalam perkiraan, yaitu takdiri. Nah, nanti ada contoh perubahan yang tampak dan perubahan yang takdiri. Ya, ada contohnya. Berkata Al-Hudhari rahimahullah, pendapat lain mengatakan sumber setiap jamak taksir adalah sama'i. Maka seyogianya bagi kitab-kitab bahasa, yaitu kamus bahasa Arab dan yang semisalnya, untuk menyebutkan bentuk mufrad dan jamak taksirnya. Nah, seyogianya menyebut untuk kitab-kitab bahasa seperti kitab kamus, seyogianya ketika menyebutkan bentuk mufrad disebutkan juga jamak taksirnya. Kenapa? Karena jamak taksir itu intinya dari sama'i, berbeda dengan jamak mudakar salim, mu'ana salim yang bisa kita buat dengan rumus tadi. Nah, kalau jamak mu'ana salim bisa dibuat dengan rumus tambahan alif dan ta. Jamak mudakar salim kita bisa membuat rumus mufrad ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Isim mutsana kita bisa membuat dengan rumus mufrad ditambah alif dan nun atau ya dan nun. Nah, namun untuk jamak taksir tidak ada rumusnya. Dari mana? Kembali ke sama'i. Apa yang sudah berlaku pada orang Arab itulah yang kita terima. Seperti rajulun menjadi rijalun. Ya. Kitabun menjadi kutubun. Nah, itu sudah sama'i. Begitulah jamaknya, maka kita terima. Nah, kita lanjutkan. Dan berkata sebagian ulama mutaakhir, kebanyakan jamak taksir bersifat sama'i, namun ada sebagian kalimah, sebagian kata yang jamak taksirnya sering mengikuti wazan tertentu. Maka dibutuhkan penyebutan wazan tersebut untuk dijadikan kaidah atau kias acuan bagi kalimah kata lainnya yang serupa yang tidak memiliki bentuk jamak taksir secara sama'i. 6. Barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya jamak taksir meskipun hukum asalnya sama'i, namun para ulama bahasa itu meneliti kata-kata yang ada. Setelah mereka teliti, ternyata kata dengan bentuk mufrad seperti ini kebanyakan jamak taksirnya adalah ini. Nah, itu mereka. Lalu mereka berkata, kalau begitu kata jamak taksir ini menjadi acuan bagi kata yang lainnya. Nah, itu maksudnya. Contohnya apa? Misalkan ada jamak taksir timbangannya mereka, ada jamak taksir namanya aflusun, ya. Aflusun berasal dari falsun atau ayunun. Ayunun berasal dari ainun. Ini dari falsun. Atau anfusun berasal dari nafsun. 6. Dan lain sebagainya, ya. Lalu mereka berkata, kita dapati anfusun, ayunun, kemudian kata-kata lainnya yang serupa, ya. Didapati bahwasanya kata ini menjadi jamak bagi kata yang mufradnya seperti ainun dan nafsun. Apa ini? Ainun dan nafsun ini fa'lun, gitu kan? Fa'lun. Falsun, falsun juga fa'lun, ya enggak? Falsun menjadi aflusun. Apa mufradnya? Fa'lun. Ainun fa'lun, nafsun fa'lun. Lalu jamaknya menjadi apa tadi? Aflusun, ayunun, anfusun. Apa wazannya? Af'ulun. Af'ulun. Nah, gitu kan? Nah, karena mereka mendapati banyak kata yang sama. Setiap mereka mendapati kata mufrad yang fa'lun, wazannya adalah af'ulun. Wazan ulang. Mereka mendapati mufrad yang fa'lun, jamaknya adalah af'ulun. Contohnya ini misalkan. Maka mereka berkata, berarti wazan af'ulun ini menjadi wazan af'ulun ini menjadi apa? Timbangan bagi semua isim mufrad yang berwazan fa'lun. Nah, itu kata mereka. Nah, itu ya. Namun ini masih bersifat secara kaidah. Secara kaidah, secara umum. Nanti apa? Ada kata-kata tertentu yang ikut timbangan yang wazannya fa'lun pada mufrad ternyata jamaknya bukan af'ulun. Gitu ya. Ternyata jamaknya bukan af'ulun. Namun kebanyakan, sebagai contoh gini, mereka meneliti 100 kata. Lalu mereka dapati 90 kata mencocoki ini. Yaitu apa? Mereka meneliti kata yang wazannya fa'lun, mereka dapati 100 katanya itu, dari 100 kata itu mereka dapati 90 kata berwazan af'ulun, yang 10 kata bukan berwazan af'ulun. Maka yang 10 kata ini kata mereka keluar dari kias, yaitu sad. Mengerti enggak? Ya, mereka meneliti 100 kata yang wazannya fa'lun, misal ini sih misal, lalu mereka dapati jamaknya adalah af'ulun. Mereka dapati dari 100 itu 90. Kemudian mereka dapati yang 10 ini jamaknya kok lain. Nah, maka kata mereka yang 10 ini yang sad, yang keluar dari kias. Enggak seperti yang lainnya yang jumlahnya 90. Nah, ini sekedar untuk pendekatan pemahaman. Gitu ya. Nah. Ya, kita baca ulang. Dan berkata sebagian ulama mutaakhir, kebanyakan jamak taksir bersifat sama'i. Namun ada sebagian kalimat atau kata yang jamak taksirnya sering mengikuti wazan tertentu, maka dibutuhkan penyebutan wazan tersebut untuk dijadikan kaidah, acuan, kias bagi kalimat kata lainnya yang serupa yang tidak memiliki bentuk jamak taksir secara sama'i. Nah, faedah yang kedua apa? Ketika tahu dari kata-kata yang disebutkan jamak taksirnya itu, yaitu apa? Ya, ketika kita mendapatkan kata tertentu, kita enggak mendapati jamak taksirnya di kamus, atau ulama enggak menyebutkan ini jamak taksirnya apa, maka kita mengikutkan kata tersebut kepada yang sudah ada jamaknya, disamakan kepada kata yang sudah ada jamaknya. Nah, itu. Karena bisa jadi antum mencari kata A atau kata B tertentu, antum cari kok enggak ada jamaknya. Nah, lalu antum mengiyaskan, ya udah ini kita putuskan jamaknya ini aja. Kenapa? Karena serupa dari sisi harokat dan sukunnya dan jumlah hurufnya, misalkan gitu. Nah, itu di antara manfaatnya. Barakallahu fikum. Tadi pengertian jamak taksir, sekarang membahas tentang perubahan mufrad menjadi jamak taksir. Perubahan mufrad menjadi jamak taksir terbagi menjadi dua. Yang pertama perubahan dohir. Perubahan dohir ini terdiri dari yaitu menambah huruf tanpa merubah harokat. Sinwun menjadi sinwanun. Nah, itu ya. Sinwun mufrad, jamaknya sinwanun. Di situ terjadi penambahan huruf alif dan nun. Namun harokat tidak berubah. Yaitu apa? Sotnya kasro, nunnya sukun. Yang kedua, mengurangi huruf tanpa merubah harokat. Tuhmatun menjadi tuhomun. Tuhmatun menjadi tuhomun. Mengurangi huruf tanpa merubah harokat. Harokatnya ada yang berubah di sini. Yaitu apa? Sukun menjadi fathah. Tuhmatun menjadi tuhamun. Berarti apa? Mengurangi huruf dan merubah harokat. Naam. Afan, tadi anak baca tidak konsen ya. Benar berarti. Mengurangi huruf dan merubah harokat, yaitu hurufnya berkurang dan harokatnya berubah. Sukun berubah menjadi fathah. Dan hurufnya berkurang. Tak marbuto hilang. Hurufnya berkurang. Tuhmatun menjadi tuhamun. Tuhmatun menjadi tuhamun. Yang berikutnya, mengurangi harokat tanpa menambah atau mengurangi huruf. Asadun menjadi usudun. Yang berubah cuma harokatnya saja, hurufnya gak bertambah, gak berkurang. Asadun artinya singa, usudun singa-singa. Namirun artinya macan, numurun macan-macan. Nah, mengganti harokat tanpa menambah huruf, seperti rojulun menjadi rijalun. Mengganti harokat dan menambah huruf ya, harokatnya berubah, hurufnya bertambah. Yaitu mufradnya rojulun ketika dibikin jamak taksir, hurufnya bertambah dan harokatnya berubah. Nah, itu artinya. Sababun menjadi asbabun. Sababun sebab, kalau asbabun sebab-sebab. mengganti harokat dan mengurangi huruf seperti qadhibun menjadi kudobun, qadhibun tongkat, kudobun tongkat-tongkat, kitabun menjadi kutubun, kitabun kitab, kutubun kitab-kitab. Mengganti harokat, menambah dan mengurangi huruf seperti gulamun dan gilmanun, karimun dan kuroma'u. Nah, ini contoh-contoh apa? Perubahan jamak taksir. Nah, tadi disebutkan di awal pengertian apa jamak taksir, yaitu isim yang menunjukkan lebih dari dua dengan bentuk yang berubah dari mufradnya. Nah, gitu kan? Kalau tidak berubah dari mufrad, maka disebut jamak mudakar salim. Itu menunjukkan lebih dari dua, namun mufradnya nggak berubah, itu jamak mudakar salim. Nah, kalau jamak muannas salim ada yang berubah, ada yang nggak mufradnya. Namun rata-rata nggak berubah mufradnya, jamak muannas salim. Hanya saja jamak muannas salim ditambah alif dan ta. Ditambah apa? Alif dan ta. Nah, kalau jamak taksir terjadi perubahan. Terjadi perubahan, baik perubahannya dengan perubahan sekedar harokat, atau ditambah dengan huruf, atau harokat dan huruf, atau adanya penambahan dan pengurangan seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, yang B, perubahan takdiri, perubahan perkiraan. Lafaz jamak taksir yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya secara takdiri, secara perkiraan, ada 7, yaitu fulkun berubah menjadi fulkun. Kalau antum dapati secara dohir sama fulkun dan fulkun, fa, lam, kaf, doma, sukun dan harokat, ya. Namun dianggap berubah secara takdiri. Imamun dan imamun, hijanun dan hijanun, simalun dan simalun, itfanun dan juga itfanun, kinazun dan kinazun, dilasun dan dilasun. Artinya apa? Ada yang mufrad, ada yang jamak. 6. Bagaimana kita bisa membedakan ini untuk mufrad, ini untuk jamak? Nah, yaitu dari bentuk kalimat yang ada. Seperti diberi isim isyarah misalkan, hada imamun atau haulai imamun. Kalau hada imamun artinya ini imam. Kalau haulai imamun artinya mereka para imam. Hada fulkun, ini perahu. Kalau hadihi fulkun, ini perahu-perahu. Barakallahu fikum. Jadi perubahannya secara takdiri, secara lafaz kelihatannya sama. Nah, kenapa kita harus mengatakan perubahan takdiri? Karena kembali kepada pengertian jamak taksir, bahwasanya apa? Jamak taksir itu isim yang mengalami perubahan pada bentuk mufradnya. Isim yang mengalami perubahan pada bentuk mufradnya itulah jamak taksir. Gitu ya. Nah, sehingga apa? Kalau ada kata yang kelihatannya sama, fulkun dan fulkun contohnya, kita katakan fulkun yang pertama mufrad, fulkun yang kedua adalah jamak. Nah, fulkun yang pertama kata ulama diniat disamakan dengan isim mufrad. Fulkun, lihat antum. Ini contoh aja, contoh yang fulkun ya. Semuanya bisa disamakan ke isim yang lain. Jadi contoh yang disebutkan, fulkun yang pertama disamakan dengan isim mufrad yang namanya kuflun. Kuflun. Nah, ini fulkun artinya perahu, isim mufrad. Kalau kuflun artinya gembok, kunci gembok. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian kalau dibikin jamak, fulkun sama dengan apa jamak yang pakai fulun, seperti sufrun, nah misalkan sufrun ya, sufrun atau homrun, ya enggak, dan apalagi sufrun, homrun dan lain sebagainya. Nah, wajannya apa nih? Fulun, namun ini memiliki arti jamak. Kufrun memiliki arti mufrad. Sufrun dan homrun memiliki arti jamak. Nah, sehingga kata mereka, fulkun ketika mufrad temannya kuflun, fulkun ketika jamak temannya sufrun dan homrun. Nah, itu sebagai contoh aja. Begitu juga pada kata-kata lainnya seperti imamun, hijanun, simalun. Nah, mereka memberikan alasan ketika mufrad sama dengan bentuk mufrad ini, ketika jamak sama dengan bentuk jamak yang inilah itu. Nah, Kayak misalkan kinazun di situ. Kinazun, ya. Ini bisa diartikan jamak, bisa diartikan mufrad, ya. Kinazun ini bisa diartikan jamak, bisa diartikan mufrad. Ketika jamak sama dengan kitabun. Ya, ketika mufrad sama dengan kitabun. Iya enggak? Kinazun ketika mufrad sama dengan kitabun. Ketika jamak sama dengan apa? Rijalun. Kinazun ketika mufrad sama dengan kitabun, ketika jamak sama dengan rijalun. Nah, sehingga mereka berkata kinazun ini jamak yang perubahannya secara takdiri. Jamak taksir yang perubahannya secara takdiri tidak terlihat. Nah, kata mereka gitu. Kenapa? Karena bentuknya sama antara mufrad dan jamak. Sehingga mereka katakan perubahannya secara takdiri. Ketika kita mengucap kinazun berarti menyamai mufrad kitabun. Ketika kita mengatakan kinazun ini jamak berarti menyamai jamak seperti rijalun. Misalkan gitu. Yang rijalun ini apa? Jamaknya rojulun, ya. Kan gitu. Kalau kitabun mufrad jamaknya apa? Kutubun, gitu kan? 6. Ya, kita cukupan sampai di sini. Untuk jamak taksir enggak bisa selesai untuk pertemuan malam ini, ya. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. 6. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? 6. Saidnya, untuk jamak taksir intinya antum melihat kamus, itu aja. Untuk jamak taksir intinya melihat pada kamus, namun kita pelajari tentang pengertian jamak taksir, tentang pembagiannya, tentang wazan-wazannya dan sebagainya, supaya kita mengerti, supaya kita bisa membedakan antara jamak taksir dengan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dengan isim mutsanna dan isim mufrad. Nah, itu. Meskipun nanti keputusan dari ini jamaknya apa melihat kepada kamus. Nah, putusannya gitu. Adapun untuk isim mutsanna melihat kepada rumus, isim mufrad ditambah alif dan nun. Untuk jamak mudzakkar salim lihat kepada rumus, isim mufrad ditambah wawu dan nun atau ya dan nun. Untuk isim apalagi jamak muannats salim, isim mufrad ditambah alif dan ta, gitu kan? Jamak taksir perubahan mufradnya ke jamak taksir melihat kepada kamus. Melihat kepada apa yang sudah disebutkan oleh para ulama. Isim ini jamaknya adalah ini. Isim yang itu jamaknya adalah itu, ya, itu. Ya, kembali ke kamus, namun kita pelajari tentang perkara yang berkaitan dengan jamak taksir ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengetahui secara umum. Kalau bisa sampai hafal rinciannya itu malah bagus, ya. Kalau enggak sampai hafal, minimal kita mengetahui secara umum bahwa jamak taksir ini begini kaidah umumnya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.